Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد. Sebutkan sebagian faedah dari pertemuan lalu. Ahmad, zamul bukhl, tercelanya sifat pelit, diambil dari mana, Mas? Diambil dari fa'abau ayyudhaifuhuma, bahwasanya mereka menolak untuk menjamu mereka, bukan karena enggak mampu, tapi sengaja. Fa'abau iba, enggan, sebagai bentuk bukhlan, karena bakhil. Berbeda dengan seorang yang mungkin tidak mampu untuk menjamu tamu, maka ini tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi di sini bukan karena tidak mampu, tapi karena iba, karena bukhlan, karena lu'man. Sebagaimana dalam riwayatnya Imam Muslim, ahla qaryatin li'aman. Apalagi faedahnya, Rahman? Bolehnya mengambil upah dari suatu pekerjaan, diambil dari mana? Diambil dari mana, Man? Lattakhadta alaihi ajra. Lattakhadta alaihi ajra, mengambil upah dari suatu pekerjaan, dan itu tidak menurunkan harga diri sama sekali. Baik yang bekerja itu adalah seorang nabi atau seorang soleh atau siapapun, yang penting halal. Apalagi radid, tadi sudah. Dari yang lain, ifsad yang paling buruk adalah merusak agama. Ifsaduddin, merusak agama, merusak akidah, merusak manhaj, merusak ketaatan seorang hamba, itu adalah perbuatan buruk yang paling jelek. Apalagi faedahnya, siapa yang punya? Saukani, apa kau punya apa? Barang siapa yang bakhil dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan binaqidi qasdih, yu'amal binaqidi qasdih. Al-bakhil yu'amal binaqidi qasdih, itu bahasa Arabnya. Seorang bakhil akan diperlakukan dengan lawan dari yang dia inginkan. Inginnya menyimpan, inginnya mengirit, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Al-bakhilu yu'amalu binaqidi qasdih. Dan kebakhilan itu termasuk sebab kefakiran. Bakhil itu termasuk sebab kefakiran. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Isra, Fala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsudha kullal bast. Fataqauda maluman mahsura. Menjadikan rezeki itu sempit karena bakhil. Rasa takut dan rasa khawatir akan habisnya rezeki. Dan itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Bakhil, sifat pelit, itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Kemiskinan yang sebenarnya, yaitu sifat bakhil itu. Kamu kalau punya triliunan rupiah, kalau kamu bakhil, maka kamu adalah seorang yang miskin. Dan lihat, penduduk kampung ini bukan hanya bakhil, tapi juga tidak ada empati, tidak ada rasa kasihan kepada anak yatim ini. Dibiarkan rumahnya, dibiarkan roboh. Ini sudah jelek sekali. Sampai orang luar yang membenahi, ini adalah sebuah celaan. Ibaratnya kamu punya tetangga. Tetanggamu kelaparan, tetanggamu kemiskinan, tetanggamu membutuhkanmu. Kok malah yang ngasih ke orang jauh? Ini tamparan keras. Maka penduduk negeri ini sangat buruk. Mereka bakhil, tidak mau menjamu tamu. Juga tidak mau mengurusi anak yatim. Mereka tahu dan mereka melihat tembok ini mau roboh. Siang malam mereka melihatnya. Tapi tidak ada yang mau membenahi, tidak ada yang peduli. Ini menunjukkan sifat ghaflah, sifat egois, memikirkan diri sendiri, tidak memiliki jiwa sosial, tidak memiliki rasa empati, rasa kasihan, belas kasih kepada orang lain. Ini adalah penduduk negeri yang buruk. Karena mereka melihat rumah tersebut mau roboh, tapi tidak ada keinginan sedikit pun untuk membantu. Maka ayat ini juga sebagai pelajaran tentang pentingnya sifat peduli, kepedulian, al-muasah, memiliki sifat peduli dan juga sifat empati. Apalagi faedahnya? Alif. Menjamu tamu bagi yang mampu hukumnya adalah wajib. Memuliakan dan menjamu, memberikan makan malam, memberikan iwa. Ini semua adalah hukumnya wajib. Punya faedah berapa, Ali? Sudah kamu tulis berapa? Banyak. Kamu punya berapa, Man? Sudah kamu kasih nomor? 8. Dari satu ayat itu atau semua dari awal, masa cuma 8 dari satu ayat itu dikasih nomor, caranya ya dikasih nomor. Satu lagi faedahnya apa dari ayat apa namanya fawajata fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama, siapa yang menyebutkan, siapa yang menyebutkan faedah satu lagi? Yazid. Keutamaan apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan buruk, tapi Nabi Khidir membalasnya dengan kebaikan. Dan itulah ya ikhwan, kemenangan yang sesungguhnya. Pembalasan yang terbaik terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu adalah engkau semakin menampakkan kemuliaanmu. Mereka akan semakin terbakar dengan kebencian dan kedengkian. Maka biarkan orang-orang yang menginginkan keburukan kepada kita, kita fokus, insya Allah kita akan fokus untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri dan semakin menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah termasuk pembalasan yang paling menyakitkan. Membalas orang dengki, membalas orang benci adalah dengan semakin memperbaiki diri. Itulah pembalasan yang paling menyakitkan. Mereka akan semakin benci, akan semakin terbakar apabila engkau semakin bertambah mulia. Karena kebencian mereka adalah karena kemuliaanmu. Apabila engkau semakin mulia, maka mereka akan semakin benci dan semakin terbakar dengan api mereka sendiri. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, qala in sa'altuka an fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra qala hadha firaku baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengkritik Nabi Khidir untuk yang ketiga kalinya, maka dengan itu habis sudah kesempatan, habis sudah uzur yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka setelah itu terjadilah al-firaq, perpisahan. Maka Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mengatakan, hadza qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah pertanyaanmu yang terakhir ini adalah sebagai perpisahan antara diriku dan antara dirimu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Aku akan memberitahumu dengan penjelasan apa-apa yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Maka inilah kisah Nabi Musa berakhir sampai di sini. Perjalanan Nabi Musa dan kesabaran beliau sampai di sini. Dan ini adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkehendak Nabi Musa bisa saja terus. Tapi karena ini adalah sifatnya itu talabul ilm al-mu'akkad, mencari ilmu yang tidak untuk selamanya. Karena Nabi Musa adalah seorang rasul. Seorang rasul bisa mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Tapi di sini Allah hanya ingin memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Pelajaran yang sifatnya khusus hanya dalam beberapa perkara saja. Karena itu Allah menghendaki pertemuan ini cuma sebentar. Cuma tiga kali pertemuan saja. Tiga kali ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka bisa saja Nabi Musa terus berguru kepada Nabi Khidir dan juga Nabi Khidir berguru kepada Nabi Musa. Tapi karena ini adalah sifatnya talabul ilmi al-mu'akkad. Berbeda dengan talabul ilmi kita. Kalau talabul ilmi kita enggak ada selesainya sampai mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi Musa akhirnya berpisah dengan Nabi Khidir. Disebabkan sudah melanggar syarat yang ketiga. Dan lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadikan kesalahannya yang tiga kali adalah perkara yang lebih sepele dari kesalahan yang pertama dan kesalahan yang kedua. Itu menyimpan pelajaran. Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Dalam ayat ini terdapat pelajaran, diantaranya adalah apa yang sudah pernah kita ambil di pelajaran surat Yusuf, bahwasannya asyartu amlak alaika amlak. Syarat itu lebih mengekang. Syarat itu lebih akurat, baik untuk dirimu, baik itu merugikan dirimu atau menguntungkan dirimu. Pokoknya kalau kita menggunakan syarat itu lebih enak. Kalau kita dirugikan, kita juga akan untung. Merasa dirugikan, kita juga akan untung. Atau kita juga enggak akan merugikan orang lain. Tergantung syaratnya. Tergantung syarat. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam cukup menimpali hadza firaqu baini wa bainik, ya, perpisahan antara aku dan kamu, karena sudah sesuai dengan syaratmu sendiri. Nabi Musa sudah berjanji sendiri. Kalau bertanya sekali lagi maka sudah jangan maafkan aku. Ya sudah, aku nurut kamu aja. Maka di sini Nabi Khidir hanya memenuhi syaratnya Nabi Musa. Karena itu syarat itu sangat menguntungkan dengan adanya, dengan membuat syarat persyaratan-persyaratan, kita lebih sedikit untuk dirugikan. Kalaupun dirugikan itu sudah sesuai dengan syarat kita. Jadi itu lebih aman di dalam bertransaksi. Syarat itu lebih menguntungkan di dalam transaksi. Baik itu jual beli, transaksi nikah, transaksi hak kepemilikan, semua ukut, semua akad itu akan lebih akurat apabila menggunakan syarat. Karena itu dikatakan dalam bahasa Arab, asyartu amlak. Syarat itu lebih akurat. Alaika amlaka, alaika amlak. Baik itu mengenai dirimu atau untuk dirimu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya segala sesuatu memiliki batasan dan keberakhiran. Maka apabila sesuatu itu menuntut untuk perpisahan, ya sudah, gak bisa kita lari darinya. Kita gak bisa mempertahankan sesuatu apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk dipisahkan. Maka segala sesuatu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu memiliki batasan dan memiliki keberakhiran, memiliki ajal, batas akhir. Maka apabila tiba saatnya perpisahan itu, maka tidak bisa ditolak. Dan kita tidak bisa lari darinya. Fala mafarra minhu wala mahida. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya takrarul mukhalafah, banyaknya perselisihan, wal masyaqqah wal musyaqqah tusabbibul firaq, banyaknya cekcok, banyaknya ketidakcocokan, ini termasuk sebab perpisahan. Dalam segala hal, dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau sering tengkar, kalau sering tidak cocok, ya nanti lama-lama akan pisah. Teman juga seperti itu. Kalau sering bantahan, sering debat, sering berguyon, sering gurau, dia sifatnya meledek, mencaci maki, ya nanti lama-lama jadi tengkar. Maka kalau bisa, persedikitlah sebisa mungkin al-mukhalafah, pertikaian dan pertentangan itu diminimalisir sebisa mungkin. Karena hal itu akan menyebabkan firaq, akan menyebabkan perpisahan. Baik antara murid, sesama murid, kalau sering bercekcok, sering tidak cocok, ya nanti lama-lama enggak kawan. Lama-lama nanti jauh, lama-lama renggang hubungan berkawan. Demikian juga kepada guru. Kalau sering guru juga, kalau sering marahi, terus dimarahi terus muridnya, ya lama-lama muridnya enggak betah. Murid juga seperti itu, menyelisihi terus, tiap hari menyelisihi guru, nyuruh apa-apa enggak pernah digubris, ngasih peraturan enggak pernah diindahkan, ya lama-lama dikeluarkan. Maka kasratul mukhalafah, takrarul mukhalafah wal musyaqqah tusabbibul firaq, menyebabkan firaq. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya yang memutuskan untuk memisah adalah seorang guru. Ini adalah hak asas, ini adalah hak utama, hak kepemilikan bagi seorang guru, dialah yang menentukan. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang memutuskan hadza firaqu baini wa bainik. Yang membuat syarat Nabi Musa, tapi yang mengetok palunya, tok tok palu, kamu pulang. Ini adalah guru. Seorang muallim, seorang yang mengajari murid tersebut siang dan malam. Jadi hak ini bukan hak donatur, bukan juga hak kepala suku, bukan juga hak kepala kampung, bukan. Ini hak mutlak seorang guru. Dulu Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala di Damaskus mengusir beberapa orang. Mereka minta syafaat, minta suaka kepada ketua suku di situ. Ya enggak berguna, ya enggak ada gunanya. Kenapa? Karena hak sepenuhnya adalah milik Syekh Yahya sebagai seorang muallim di situ, sebagai pengasuh, sebagai pengajar utama. Ada beberapa orang diusir sama Syekh Yahya karena membuat fitnah dan kol-kolah. Mereka malah minta suaka, minta perlindungan kepada kepala suku. Ya enggak fungsi, tetap diusir. Karena yang memiliki hak adalah Syekh Yahya, bukan kepala suku. Kepala suku memiliki hak dalam urusan mereka. Adapun masalah belajar, masalah pendidikan, ini adalah hak mutlak milik guru. Jadi enggak ada ikut campur tangan dalam bab ini. Seorang donatur atau seorang kepala suku atau kepala kampung, ini enggak ada ikut campur dalam urusan ini. Enggak berhak untuk ikut campur. Karena yang tahu maslahat dakwah, yang tahu maslahat apakah murid ini boleh menetap atau tidak, itu adalah seorang guru. Adalah seorang guru. Maka apabila seorang guru membuat keputusan, ini harus kita bantu. Maka kalau di sini misalnya Ami Salman memiliki keinginan fulan enggak pantas di sini, ya saya iyakan. Atau Pak Musin misalnya mengatakan fulan diusir saja biar mengambil pelajaran, ya iya, saya iyakan saja. Karena semua itu adalah demi maslahat. Semua itu demi maslahat, kita saling mendukung. Kita saling mendukung dan juga saling ta'awun di dalam kebaikan. Selama itu baik, selama itu memiliki wajah nazar, memiliki sisi rasionalitas, maka kita iyakan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya mengasingkan atau memisah, menjauhkan seseorang dari suatu perkumpulan, ini adalah sebuah obat dan sebuah ilajun syar'iyun, sebuah ilaj, sebuah obat untuk mengobati kekurangannya, mengobati kesalahannya. Ada kalanya manfaat itu kembali kepada yang diusir, atau manfaat itu kembali kepada lingkungan yang orang itu diusir darinya. Jadi kadang kita itu mengusir seseorang atau menjauhkan seseorang, menyuruh pulang seseorang, itu adalah demi manfaat dia supaya mengambil pelajaran, supaya serius, supaya tanggung jawab. Ada kalanya juga untuk menyelamatkan yang lain, menyelamatkan santri-santri yang lain biar aman dari keburukannya, lingkungan supaya tidak terkontaminasi dengan keburukan-keburukannya. Maka menjauhkan ini adalah ilajun syar'i. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan seseorang yang dia makan bawang. Man akala basalan aw dzuman fala yaqrabanna masjidana. Aw yumitu hatabkhah. Kecuali kalau dimasak. Jadi barang siapa yang makan bawang atau makan sum, bawang putih, maka enggak boleh ke masjid. Karena akan mengganggu aromanya. Itu ya ikhwan. Maka ada kalanya menjauhkan, memisahkan seseorang dari suatu perkumpulan, itu sebagai ilajun, sebagai obat, sebagai terapi, terapi mental. Dan itu nanti guru yang melihat apakah dia nanti akan menjadi lebih baik, ataukah dia layak atau belum untuk diusir. Yang jelas pengusiran itu adalah tidak ditolak secara mutlak. Juga tidak boleh diberlakukan secara gegabah. Jangan sedikit-sedikit mengusir, jangan sedikit-sedikit mengusir. Itu juga enggak benar. Jadi ada batasnya. Ada batasan-batasan kapan santri itu, kapan seorang thalib itu disuruh pulang, disuruh untuk menjauh. Ini semua diambil dari ayat ini. Maka al-firaq wa tafriqah dan memisahkan itu adalah dawaun wa ilajun syar'iyun. Dan alhamdulillah selama ini kita enggak pernah mengusir sifatnya itu permanen. Kita mengusir itu paling cuma disuruh pulang supaya dia mengambil pelajaran dan biar dia yakin bahwasanya kita enggak main-main. Nanti kalau di rumah sudah siap lagi untuk belajar, silakan kita terima lagi. Jadi kita alhamdulillah selama ini enggak pernah mengusir secara permanen. Abadan dan enggak boleh kesini. Kalau itu santri. Kecuali yang bikin kol-kolah, kecuali yang bikin keributan dan bikin fitnah. Tapi selama ini alhamdulillah enggak ada kita mengusir. Silakan bagi yang sudah pernah disuruh pulang dari sini, kalau memang sudah siap lagi untuk mondok, silakan kita terima lagi. Itu ya ikhwan. Karena tujuan kita mengusir itu bukan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, enggak. Itu semua hanya sebagai obat, sebagai ilaj. Salah satu terapi. Terapi kita adalah dengan cara menyuruh pulang. Kalau sudah enggak mempan, dihukum berkali-kali enggak mempan, ya kita suruh pulang. Maka ayat ini sebagai pelajaran tadi. Ada batasan kapan seorang itu harus dijauhkan. Ada batasannya. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Ini tergantung kepada maslahat, tergantung kepada kebijakan pengajar di situ. Di setiap ma'had memiliki kebijakan berbeda-beda. Yang tahu adalah yang memegang urusan yang ada di situ. Jadi memang ada saatnya. Hadza firaqu baini wa bainik, dari kata-kata isyarah hadza itu diambil tahdid. Diambil batasan. Dari kata-kata hadza, qala hadza. Tadi segala sesuatu memiliki batasan, ada batasnya kapan seorang itu dipertahankan, ada batasannya kapan seorang itu harus dijauhkan. Itu diambil dari kata-kata isyarah, isim isyarah hadza. Ini yang terakhir ini kata Nabi Khidir. Pertanyaanmu yang terakhir ini, pelanggaranmu yang terakhir ini sebagai pemisah. Berarti ada di sana itu pelanggaran yang ditoleransi, ada pelanggaran yang dimintakan udzur, ada pelanggaran yang sudah menjadi pemisah, batas akhir untuk memisahkan seorang murid dari lembaga pendidikan tertentu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran. Tidak selamanya kebersamaan itu lebih baik. Ada kalanya butuh untuk dijauhkan supaya belajar. Karena fafil firaqi iddatu durus, di dalam perpisahan itu ada banyak pelajaran. Belajar komitmen, belajar serius, belajar tanggung jawab, belajar menghargai kesempatan. Itu ya ikhwan. Maka perpisahan itu mengajarkan banyak hal. Pelajaran berikutnya dari ayat ini adalah bahwasannya barang siapa yang ingin berpisah dari suatu tempat atau suatu perkumpulan, maka perpisahan itu mengharuskan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di antara keduanya. Perpisahan mengharuskan untuk menyelesaikan kewajiban tanggungan-tanggungan yang ada di antara keduanya. Ini diambil dari mana? Diambil dari mana ini? Bahwasannya perpisahan itu menuntut untuk menyelesaikan kewajiban maupun tanggungan yang ada di antara keduanya. Diambil dari mana ini? Ini diambil dari kisah ketika Nabi Musa dikatakan oleh Nabi Khidir, "Hadza firaqu baini wa bainik." Nabi Musa sudah langsung kemas-kemas pakaiannya, langsung mau dibawa pergi. Sama Nabi Khidir dipanggil, "Sebentar, ada yang belum kuselesaikan. Masih ada tanggunganku kepadamu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra." Diambil dari kata-kata sa'unabbi'uka. Maknanya, kalau kamu mau berpisah, selesaikan dulu. Kalau kamu punya hutang ya bayar. Mosok ape mulih ke pondok sing diutang ditinggal. Ya sakno sing diutangi. Atau pembayaran makan misalnya, kamu mau pulang, enggak balik. Pembayaran makan ya selesaikan. Atau kamu punya tanggungan apa, menyelesaikan apa, bukan berupa uang, ya selesaikan. Namanya mau berpisah, itu adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tanggungan-tanggungan yang harus, yang belum tertunaikan. Sebagaimana Nabi Khidir di sini masih punya tanggungan kepada Nabi Musa untuk menjelaskan. Maka seorang yang mau meninggal juga seperti itu, pamitan. Bilang kalau punya hutang, tolong nanti hubungi keluarga. Atau keluarganya juga menghubungi seperti itu. Maka firaq, perpisahan, itu mengharuskan ada makana ala ahadihima min haqqil akhar. Al-firaqu yujibu ada makana ala ahadihima min haqqil akhar. Dari hak yang lain. Kamu kalau mau berpisah dengan kawanmu, kalau masih punya hutang tanggungan uang, ya diselesaikan. Kalau masih punya urusan tanggungan apa saja, diselesaikan. Jangan berpisah kondisinya masih terkait. Harga dirinya masih terkait, uangnya juga masih saling terkait, nanti repot. Nanti repot. Maka bagi yang mau pulang dari sini misalnya, ya diselesaikan. Kalau masih punya tanggungan, masih punya ada tugas, masih punya hutang piutang, ini semuanya diselesaikan. Itu ya kawan, adab yang baik dalam perpisahan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kewajiban seorang guru untuk menjelaskan apa-apa yang masih samar bagi muridnya. Kalau memang belum kamu jelaskan, yaitu masih menjadi kewajibanmu. Wa itakhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Kalau misalnya murid masih punya, kamu masih punya hutang jawaban, besok tak jawab insyaallah. Ya harus kamu penuhi. Ini tanggungan. Maka banyak kadang ikhwah tanya saya, dan saya sebagai bentuk rasa hati-hati, saya tangguhkan. Saya lihat lagi, saya baca-baca lagi fatwanya, maka saya janjikan besok insyaallah tak kasih tahu. Maka insyaallah akan saya beritahu. Itu menjadi tanggungan saya. Itu menjadi sepenuhnya menjadi tanggungan saya. Kalau belum saya tunaikan, bisa ditagih. Kalau belum saya berikan, bisa ditagih. Karena ini sepenuhnya menjadi tanggungan seorang yang menjelaskan. Seorang guru bertanggung jawab atas penjelasan apa-apa yang samar. Kecuali sudah dijelaskan, saya gak paham-paham, ya gak tanggungan Newisan. Sudah gak tanggungan saya lagi, sudah bukan tanggungan guru lagi. Kalau sudah dijelaskan, maka tidak syaratnya seorang guru wajib memahamkan murid. Guru wajib menjelaskan, tapi guru tidak wajib memahamkan. Yang memahamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjelaskan itu kewajiban guru, tapi kalau paham, wajib paham, ya enggaklah. Itu tergantung kemampuan, tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ya kawan, terdapat pelajaran firaq, perpisahan itu tidak tahu, tidak ada jadwalnya di dalam kalender. Maksudnya, selama kamu itu masih punya kesempatan, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu, supaya memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Karena hari di mana kamu akan berpisah dengan ilmu, dengan majelis ilmu, itu enggak tertulis di dalam kalender. Hari malang tidak tertera di dalam kalender. Gak tahu kapan kamu. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ternyata kesalahan ketiga yang menjadikan beliau harus pisah dengan Nabi Khidir, ini justru sepele. Ya kan? Sampean bisa lihat antara kesalahan pertama, kesalahan kedua dengan kesalahan ketiga. Masalahnya besar mana? Besaran yang pertama saya memang kedua. Yang ketiga itu sepele. Maka kamu itu kadang gak tahu. Kadang masalah sepele bisa menjadikanmu pergi dari pondok ini. Kamu sudah bertahan gara-gara gak punya duit, masih sabar. Gara-gara pengen nikah, masih sabar. Gara-gara ini, masih sabar. Tiba-tiba besok, gara-gara cuma tengkar sama kawannya, pengen pulang. Nah ini kan sepele sekali. Atau gara-gara ada sedikit masalah dengan guru, sedikit aja, tiba-tiba pengen pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang memisahkan, kadang membuatmu pergi dari tempat ilmu itu dengan sebab yang tidak terduga-duga. Maka manfaatkanlah mumpung masih ada kesempatan. mumpung kamu di tempat belajar. Karena sebab yang menjadikanmu pergi dari tempat ilmu itu kadang enggak diduga-duga. Kamu lagi sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba ditelepon sama Abi Muna, pulang, Abi butuh kamu. Bantu Abi kerja, Abi sakit. Apa enggak pulang? Maka mumpung kamu masih bisa belajar, mumpung ada waktu untuk belajar, manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena kamu enggak tahu kapan kamu harus pulang dari sini. Ya man, kamu enggak tahu mati tiba-tiba besok telepon pulang di mana. Semoga saja tidak. Maka mumpung masih ada kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan terus wah, enak aku deh gini sok. Ah, masih 5 tahun lah, nyantai. Cok ngono. Aku dulu pengen 30 tahun. Cuma alhamdulillah dapat 3 tahun. Wis mulai mat. Sekarang baru menyesal ya ikhwan. Maka mumpung masih ada kesempatan, selama masih ada waktu untuk belajar, manfaatkanlah sebaik mungkin. Kamu enggak tahu apa yang menyebabkanmu pulang. Kadang masalahnya sepele sekali. Pengen nikah, moro-moro pengen. Apa nih enggak mulai sampean ayo. Kemarin enggak padahal, tiba-tiba datang. Atau pengen apa gitu. Maka hati-hati ya ikhwan. Kalau saya dulu punya pengalaman lucu, pengen mulai ke pondok gara-gara apa? Gara-gara pitik ayam lho. Ayam jago lho. Gara-gara pengen lihat ayam sampai pulang dari pondok. Ojo kok tiru tapi lho. Itu ya ikhwan, maka sekarang baru menyesal. Gara-gara pengen mainan, gara-gara pengen main ini, pengen itu, pulang dari pondok. Akhirnya putus dari belajar ya ikhwan. Itu semua adalah pengalaman pahit. Saya ceritakan supaya kalian tuh mengambil pelajaran. Keberadaan di pondok, waktu luang, kesempatan yang diberikan orang tua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok, itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena kamu enggak tahu kapan kamu akan pergi dari pondok tersebut. Di Damat lagi senang-senangnya belajar, tiba-tiba diusir sama Houthi, sama Syiah. Apa enggak sakit? Apa enggak nangis? Masih senang-senangnya belajar, masih cinta-cintanya dengan Damat, tiba-tiba dipaksa pulang. Maka kamu enggak tahu kapan kamu akan pulang dari pondok, kapan kamu akan meninggalkan majelis ilmu. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Dalam ayat ini juga terdapat perpisahan al-firaqu bil ma'ruf. Al-firaqu bil ma'ruf, perpisahan itu dilakukan secara baik-baik. Itulah perpisahan yang terbaik. Pisah yang baik itu dilakukan secara baik-baik. Jangan menyisakan luka, jangan menyisakan dendam, jangan menyisakan kebencian. Pisah ya pisah. Pisah badannya, bukan pisah hatinya. Diambil dari mana ini? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam tetap. Nabi Musa sudah waktunya pisah, disuruh pergi. Tapi ya tetap dikasih. Tapi tetap dikasih ilmu, tetap baik-baik. Ini namanya pisah baik-baik. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berpisah dengan keluarga, dengan istri atau dengan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf." Pisahilah istrimu itu dengan baik. Kalau seandainya memang pisah, cerai, cerailah baik-baik. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Disuruh pisah baik-baik. Demikian juga dengan kawan. Kalau mau pisah, mau pergi, pergilah dengan baik-baik. Makanya ya ikhwan, dulu ada pelajaran yang sangat berharga. Sampean kalau mau pergi dari pondok ini atau mau buka pondok sendiri misalnya, silahkan. Tapi pamitan api-apian. Ustaz, podo-podo ustati misalnya. Ustaz, saya izin. Saya mau bikin pondok di sana. Saya pamit ya, maafkan kalau ada kesalahan selama ini. Saya niatnya mau berdakwah sendiri. Mau bikin pondok sendiri. Mau bikin majelis sendiri. Pamitan baik-baik. Ini jos, ini top. Tapi kalau sampean itu pisah secara jelek, bikin pondok di sana, tasjil diam-diam. Ayo siapa yang mau ke pondok? Ayo, di sana bagus, masya Allah. Gini-gini-gini. Di sini enggak enak. Ah, menyebabkan cekcok, menyebabkan perselisihan, menyebabkan pertikaian. Ini namanya takatul. Ini namanya kudeta. Dan ini namanya membuat firaq, iftiraq bainal muslimin. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman Mar'i dulu dari Damaj. Kalau mau bikin pondok di Fius, silakan, tapi baik-baik. Enggak gitu caranya. Dan itu juga yang dulu terjadi di sini. Waktu di masih di tempat lama, kemudian pindah ke Banyu Tengah. Nah, itu secara jelek. Ada tasjil, ada tafriq seperti itu. Maka itu enggak bagus, ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalau mau berpisah, mau memisahkan diri silakan, tapi dengan cara yang baik. Masih ukhuwah, masih menjalin ukhuwah, hanya pisah badannya, bukan pisah hatinya. Maka diingat ini, di pelajaran ini, sampean besok-besok kalau mau bikin pondok atau mau memisah dari guru sampean, misahlah dengan cara yang baik. Ya, pamit, bilang baik-baik kepada gurunya, mau bikin pondok sendiri, mau dakwah sendiri, silakan, seperti itu boleh. Tapi katik sampean dengan cara jelek, underground, lewat bawah tanah, pakai apa namanya, perang secara gerilya, ngambili orang, menjaringi orang, ada orang baru datang, awas jangan ke sana, jelek di sana, gini. Ini jelek, ikhwan. Ini adalah perbuatan jelek. Membuat tafrik, membuat kol-kolah, membuat syikok. Itu perangainya Abdurrahman Mar'i. Ghafarallahulah. Sudah mati orangnya. Itulah yang menjadikan fitnah di Damaj. Jadi fitnah yang begitu besar akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Gara-gara itu masalahnya. Mereka ingin bikin pondok baru. Enggak cocok dengan Syekh Yahya. Kalau seandainya mau keluar silahkan. Baik-baik. Tapi enggak. Waktunya Syekh Yahya ngaji, waktunya Syekh Yahya taklim, mereka enggak taklim. Duduk sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tersembunyi. Guyonan di sana. Menghibahi Syekh Yahya, membicarakan gurunya. Iki lho perbuatan jelek. Jangan ditiru model seperti itu. Itu namanya tahazzub, membuat hizbiyah, membuat kelompok, membuat golongan, memecah belah. Seperti itu. Maka ini jadikan pelajaran. Kalau mau pisah, pisahlah dengan baik-baik. Monggo, silahkan. Tapi kalau pisah dengan buruk, itu enggak boleh. Dengan kol-kolah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk pisah itu dengan baik-baik. Sebagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musri. Tetap baik. Dan juga di dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah, warajulani tahabba billah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, waftaraqa alaih, berpisah juga karena Allah. Apa maknanya berpisah karena Allah? Saya dulu mengira makna hadis ini berpisah karena Allah itu tengkar, berpisah, satunya melakukan maksiat, satunya melakukan dosa, terus dijauhi sama yang lain. Ternyata enggak seperti itu. Saya tanyakan lagi kepada Ustaz Abdul Ahad hamidahullahu ta'ala, apa makna dari hadis ini? Kata beliau, waftaraqa alaih, berpisah karena Allah, maknanya itu berpisah itu masih sama-sama baik. Bertemu juga karena Allah, berpisah juga masih dalam keadaan baik. Cuma pisah badannya toh. Ternyata makna hadis seperti itu. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dinaungi pada hari kiamat. Karena dia pisahnya itu baik-baik, pisah di atas Islam, pisah di atas sunnah. Kalau Syekh Ibnu Taimin memaknakan pisah dengan kematian. Ini makna hadis ini, waftaraqa alaih. Saya dulu iskal, gimana maknanya iftaraqa alaih? Berpisah karena Allah. Ternyata maknanya iftaraqa alaih, berpisah di atas kebaikan. Yo, gini, pisah dengan kawannya tapi sama-sama baik, masih sama-sama istiqomah, sama-sama di atas agama Islam yang baik, cuma pisah badannya saja. Berpisah, keduanya berpisah tapi sama-sama masih baik. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling keburukan di antara keduanya. Itu ternyata keutamaan hadis tersebut. Maka ini termasuk Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini termasuk iftaraqa alaih. Berpisah dengan baik-baik. Bukan karena pelanggaran terhadap agama, ini hanya pelanggaran terhadap syaratnya Nabi Khidir saja, bukan pelanggaran agama. Maka itu ikhwan, pentingnya berpisah dengan baik. Hanya berpisah raganya, bukan berpisah hatinya. Itulah sebaik-baik perpisahan. Perpisahan dengan baik-baik. perpisahan secara baik. Maka kalau suami istri juga seperti itu. Kalau memang harus cerai, ya cerai ya gak apa-apa. Tapi harus saling memusuhi. Anak ya masih tetap anak berdua. Hubungan dengan mertua ya masih tetap baik. Cuma gak bisa bersama gitu saja. Tapi kalau pisah cerai jadi saling permusuhan, jadi saling membenci. Nah ini perpisahan yang jelek. Maka kalau mau berpisah, berpisahlah dengan baik-baik. Sebaliknya, seburuk-buruk perpisahan adalah perpisahan karena agama, perpisahan hati. Itulah pisah yang buruk. Kamu dipisahkan, kamu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari temanmu karena kamu melakukan bid'ah, karena kamu melakukan syirik, karena kamu keluar dari Islam, karena kamu menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seburuk-buruk perpisahan, berpisah dengan orang-orang zalim. Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruk, maka pisahkanlah ya Allah. Fafruk bainana wa bainal qawmil fasikin. Pisahkanlah ya Allah antara kami dan orang-orang fasik. Itulah seburuk-buruk perpisahan. Kalau kamu dipisah, dijauhi orang, gara-gara kamu jelek, gara-gara kamu merubah agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah seburuk-buruk perpisahan. Kamu yang buruk. Kamu yang menanggung dosanya, kamu yang menjadi biang kerok dalam perpisahan tersebut. Yaitu perpisahan karena agama, ditinggal karena jelek, ditinggal karena buruk. Dan masih banyak lagi ikhwan pelajaran dari ayat ini tentang etika perpisahan. Bagaimana perpisahan yang baik, perpisahan yang benar, perpisahan antara murid dengan guru. Insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.